Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 22 September 2013 yang bertepatan dengan tanggal 16 Zulqa'dah 1434 Hijriah. Salat sunnah bagian yang keempat. K. Salat sunnah kusuf atau salat sunnah khusuf. Kusuf atau khusuf ialah istilah yang diberikan untuk salat sunnah di waktu terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Bilangan rakaat dan cara pelaksanaannya. Salat kusuf atau kusuf ini utamanya dilaksanakan di masjid secara berjamaah dan dengan khutbah sesudah salat. Salat gerhana ini tanpa azan dan iqamah, tetapi hanya panggilan, misalnya as-salatu jami'ah, mari kita berkumpul untuk salat. Salat sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan bacaan jahr. Pada tiap-tiap rakaat mengandung 2 rukuk dan 2 sujud dengan cara sebagai berikut. 1. Takbiratul ihram. 2. Membaca doa iftitah. 3. Membaca ta'awud. 4. Membaca basmalah. 5. Membaca al-fatihah. 6. Membaca amin. 7. Membaca surat atau ayat Al-Quran. 8. Rukuk dan membaca tasbih rukuk. 9. Iktidal atau berdiri tegak kembali. 10. Membaca surat atau ayat Al-Quran. Posisi tangan bersedekap seperti semula. 11. Rukuk dan membaca tasbih rukuk. 12. Iktidal, yakni berdiri tegak kembali. 13. Sujud dan membaca tasbih sujud. 14. Duduk antara 2 sujud. 15. Sujud kedua. Kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua dikerjakan seperti rakaat yang pertama tadi, mulai dari urutan nomor 4 dan seterusnya. 16. Duduk at-tahiyat dengan membaca tasyahud dan solawat. 17. Salam. Kemudian tenang untuk mendengarkan khutbah. Dalil pelaksanaannya. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat khasabat asy-syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid fa qama wa kabbara wa saffannasu wara'ahu fa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan summa kabbara fa raka'a ruku'an tawilan summa rafa'a ra'sahu faqal sami'allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd summa qama faqtara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'atil ula summa kabbara fa raka'a ruku'an tawilan huwa adna minar ruku'il awal summa qala sami'allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd summa sajada summa fa'ala fir raq'atil ukhra misla zalika hatta stakmala 4 raka'atin wa 4 sajadatin wanjalat asy-syamsu qabla an yansharifa summa qama fa khotoban nasa fa asna 'ala allahi bima huwa ahlu summa qala Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitumuha fafra'u lis-shalah fafza'u lis-shalati muttafaqun 'alaihi wal lafdzu li Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, sesungguhnya telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Kemudian beliau berdiri dan bertakbir, dan orang-orang bersaf di belakang beliau. Dalam salat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang. Kemudian beliau bertakbir dan rukuk dengan rukuk yang panjang pula. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lalu beliau membaca lagi bacaan yang panjang, tetapi lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu rukuk dengan rukuk yang panjang, tetapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama tadi. Kemudian beliau membaca sambil berdiri, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sesudah itu beliau sujud. Kemudian beliau melaksanakan pada rakaat yang kedua sedemikian itu pula, sehingga genap 4 kali rukuk dan 4 kali sujud, sedang matahari pun muncul kembali sebelum beliau selesai sholat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujiannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dua-duanya tidaklah gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Apabila kamu sekalian melihat yang demikian itu, maka segeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat muttafaq alaih, dan lafaz ini bagi Muslim, juz 2 halaman 619. Keterangan. Dari hadis di atas, ada ulama yang memahami bahwa sholat kusuf atau gerhana itu setiap rakaatnya adalah 2 Al-Fatihah dan 2 bacaan surat atau ayat. Tetapi ada pula yang memahami bahwa bacaan surat atau ayatnya 2 kali. Namun bacaan Al-Fatihahnya tetap 1 kali. Wallahu a'lam. An Jabir ibn Abdillah qala, kasabatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil harri. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Fa'atala al-qiyama hatta ja'alu yakhiruna. Summa raka'a fa'atala. Summa rafa'a fa'atala. Summa raka'a fa'atala. Summa rafa'a fa'atala. Summa sajada sajdataini. Summa qoma fasona'a nahwan min zaka. Fakanat 4 raka'atin wa 4 sajadatin. Summa qala, innahu uridu alaiya kullu syai'in tulajunahu fa'uridat alaiya al-jannatu hatta law tanawaltu minha kitfan akhadtuhu. Aw qala, tanawaltu minha kitfan faqasurat yadi anhu wa uridat alayyan naru faraaitu fiha imra'atan min bani isra'ila tu'azzabu fi hirratin laha rabatatha falam tut'imha wa lam tata'ha ta'kulu min khashasil ardi wa raaitu aba sumamata amr ibn malikin yajurru kusbahu fin nari. Wa innahum kanu yaquluna innasyamsa wal qamara la yakhsifani illa limauti azimin wa innahuma ayatan min ayatillahi yurikumuhuma fa idza khashafa fasallu hatta tantajida. Rawahu Muslim.

wala lihayatihi. Fa idza ra'aitumuhuma fakabbiru wad'allaha wasallu wa tasaddaqu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk sholat gerhana. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian dan kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihat yang demikian itu, bertakbirlah, berdoalah kepada Allah, sholatlah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 618. An Abi Musa qala khashafati samsu fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqama fazian yaksa an takuna as-sa'atu hatta atal masjida faqama yusalli bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qattu summa qala inna hadhil ayatil lati yursilullahu la takunu limauti ahadin wala lihayatihi walakinallaha yursiluha yukhawwifu biha ibadahu fa idza ra'aytum minha shay'an fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa ia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, terkejut dan takut kalau terjadi hari kiamat. Lalu beliau pergi ke masjid, lalu sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang sangat lama. Yang saya belum pernah melihatnya sama sekali, beliau mengerjakan yang seperti itu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah kirimkan ini tidak terjadi karena matinya seseorang dan tidak pula karena lahirnya seseorang. Akan tetapi Allah mengirimkannya agar hamba-hambanya takut kepadanya. Apabila kalian melihat kejadian yang demikian itu, maka berlindunglah kepada Allah dengan berzikir, berdoa, dan mohon ampun kepadanya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 628. Anil Mughirah bin Syu'bah qala in kasafati syamsu yauma mata Ibrahim faqala an-nas in kasafat limauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Rawahul Bukhari. Dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari meninggalnya Ibrahim, yakni putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang mengatakan, matahari ini gerhana karena meninggalnya Ibrahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Maka apabila kalian melihat keduanya, berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga pulih kembali. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 30. L. Sholat sunnah hajat. An Abdillah ibn Abi Aufa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ilallahi hajatun au ila ahadin min bani adama falyatawaddo wal yuhsinil wudhu'a summal yusalli rak'ataini summal yusni ala Allahi wal yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summal yakul la ilaha illallahul halimul karim Subhanallahi rabbil arsyil adzim, alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azzaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tata'li zanban illa ghafartahu wala hamman illa farrajtahu wala hajatan hiya laka ridhon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari Bani Adam, maka hendaklah ia berwudu dan memperbagus wudunya, lalu sholat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat, ia memuji Allah, lalu membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia membaca yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha penyantun dan maha pemurah. Maha suci Allah, Tuhan pemelihara ars yang maha agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan atau menyebabkan rahmatmu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunanmu, dan memperoleh keuntungan dari setiap kebaikan, dan selamat dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan dosa pada diriku, melainkan engkau mengampuninya. Jangan ada sesuatu kesusahan, melainkan engkau beri jalan keluar. Jangan ada sesuatu hajat yang engkau ridhoi, melainkan engkau kabulkan, wahai Allah yang maha pengasih dan semua pengasih. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1, halaman 297. Abu Isa Tirmizi berkata, ini adalah hadis gharib. Di dalam sanadnya ada pembicaraan karena Fa'id bin Abdurrahman dilemahkan hadisnya. Fa'id adalah Abu Warqa. Keterangan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmizi. Ibnu Majah juga meriwayatkan dengan lafaz yang agak berbeda, dan dalam sanadnya ada perawi yang bernama Fa'id bin Abdurrahman. Mengenai Fa'id bin Abdurrahman ini, Bukhari mengatakan mungkarul hadis, yakni hadisnya diingkari. Abu Dawud mengatakan laisa bisyai, tidak ada apa-apanya. Tirmidzi mengatakan yudha'afu fil hadis, hadis-hadisnya dilemahkan. Nasai mengatakan laisa bisikot atau matrukul hadis, yakni tidak kuat, hadisnya ditinggalkan. Ibnu Hibban berkata la yajuzul ihtijaju bihi, tidak boleh berhujah dengannya. Lihat dalam Takhdibut Tahzib juz 8 halaman 229 sampai 230. Kesimpulan, hadis tentang sholat sunnah hajat ini lemah, maka tidak dapat diamalkan. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.